yang datangnya dari Allah Jalla wa'ala, disampaikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah mengatakan dalam firman-Nya, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya. Ikuti apa-apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian, dan jangan mengikuti yang selainnya yang kamu jadikan sebagai wali-wali. Mengikuti apa-apa yang diturunkan kepada kamu dari Rabb kamu, itu wahyu ilahi, Al-Quranul Karim, disertai dengan yang menjabarkannya, sunnah Rasulullah SAW, wahyu. Perintah untuk ittiba'ul wahyi, perintah untuk mengikuti wahyu ilahi. Barakallahu fikum. Ikhwan fillah na'azakumullah, prinsipnya seorang mukmin akan menjadikan wahyu-wahyu Allah Jalla wa'ala, Al-Kitab Sunnah, sebagai hakimnya yang memutuskan semua perkaranya. Perkaranya dinyatakan benar dengan wahyu, perkaranya dinyatakan salah dengan wahyu. Dikatakan ini perkara halal, ini perkara haram, semua dengan wahyu. Dan itu merupakan iman seseorang yang tidak bertahkim dengan wahyu, maka hilang keimanannya. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Sungguh demi Rabbu, demi Allah, la yu'minun, mereka tidak beriman, yang dinafikan keimanan bukan kesempurnaan iman. Sungguh demi Rabbu, la yu'minun, mereka dinyatakan belum beriman, tidak beriman, hingga mereka menjadikan engkau sebagai hakim terkait dengan apa yang mereka perselisihkan di antara mereka. Kemudian mereka tidak mendapati pada diri-diri mereka rasa berat dengan apa yang kamu putuskan, dan mereka pasrah dengan sepenuhnya dengan putusan kamu tadi. Disebutkan dalam ayat yang lain, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak pantas, tidak seyogianya, tidak semestinya bagi seorang mukmin dan juga mukminah bila Allah dan Rasulnya memutuskan suatu perkara, mereka punya pilihan yang lain. Harus menerima, harus sami'na wa ata'na. Dikarenakan putusan Allah itu yang hak, juga demikian qada'nya Rasul juga hak sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Dikatakan la yu'minun, tidak beriman, sampai menjadikan wahyu ilahi, menjadikan Al-Kitab wa Sunnah sebagai hakim yang memutuskan semua perkara. Sehingga dalam prinsip Islam, dalam prinsip keimanan kita, tolak ukur hakim yang memutuskan sesuatu atau seseorang, sebuah amal atau sebuah seorang amil dinyatakan aral haq, benar amalannya, benar amalannya, sahih orangnya, di atas kebenaran, itu yang memutuskan wahyu, yang memutuskan Rasul sallallahu alaihi wasallam, Al-Kitab was Sunnah. Barakallahu fikum. Itu tolak ukur kebenaran. Apa yang disebutkan dalam wahyu? Apa yang dinaskan dalam Al-Qur'anul Karim? Apa yang dinaskan dalam sunnah Rasul yang sahihah? Itulah mizan, timbangan kaum muslimin dalam menilai segala sesuatu. Tolak ukur mereka dalam menghukumi segala sesuatu. Wahyu ilahi. Barakallahu fikum. Dan umat Islam dituntut untuk istislam wal inqiyad, pasrah, tunduk, patuh terhadap putusan-putusan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tunduk dan patuh terkait dengan hukum-hukum Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa yusallimu taslima. Ini amrun wadih. Perkara yang sangat gamblang, barakallahu fikum, dari prinsip Islam wal muslimin. Muncul pembahasan. Apakah di sana ada hal yang lain yang merupakan tolak ukur menilai sesuatu selain Al-Kitab wa Sunnah? Jawabannya adalah satu poin lagi, yaitu ijma'ul ulama, ijma'us salaf, kesepakatan semua ulama, kesepakatan salafun salih atas sebuah hukum syar'i. Itu hak, itu hujjah, patokan yang digunakan oleh para ulama kita untuk menilai sesuatu, menghukumi sesuatu, hak ataukah batil, haram ataukah dia halal, benar ataukah dia salah. Ijma'nya para ulama. Allah mengatakan dalam firman-Nya, dalam Al-Qur'anul Karim dan Nisa, Allah menekaskan, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nusihi jahannam wa sa'at masira." Barang siapa yang menentang Rasul sallallahu alaihi wasallam, juga menentang sunnahnya, setelah datang dan jelas bagi dia petunjuk dan mengikuti jalannya selain kaum mukminin. Di sini al-mu'minun yang pertama kali dimaksud ialah para sahabat. Mereka lah mukminin pertama dalam tarikh Islam di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di masa turunnya wahyu. Dan disebutkan dengan al-mu'minin, semua mu'minin. Barang siapa yang mengikuti selain jalannya mu'minin, maka akan kami palingkan kemana dia berpaling. Ancaman tawalli, ancaman kesesatan di dunia ini. Di hari kiamat nanti, kalau akan kami masukkan dia ke dalam neraka jahanam dan sejauh dapat tempat kembali. Ini ayat dijadikan hujah oleh para ulama yang pertama tentang kewajiban mengikuti pemahaman salaf, mengikuti pemahaman para sahabat. Dikarenakan ayat ini ada ancaman keras bagi orang-orang yang mengikuti selain jalannya mukminin, ini para sahabat. Berarti harus mengikuti jejak langkahnya para sahabat. Dan yang kedua, juga dijadikan hujjah oleh para ulama tentang hujjiyatul ijma'. Ijma'nya mukminin, ijma'nya para sahabat bil khusus, itu hujjah. Itu hujjah. Dikarenakan menentang jalannya mereka, menentang ijma'nya mereka, ancamannya keras. Diancam dengan kesesatan, penyimpangan di muka bumi ini. dan neraka jahanam di malam kiamat nanti. Juga disebut dalam hadis dihasankan sebagian ulama, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la tajtami'u ummati ala dhalalah. Umatku tidak akan berkumpul, tidak akan bersepakat di atas sebuah kesesatan. Ummati itu para ulama al-ijtihad. Apalagi disertai dengan semua umat Islam seluruh dunia. Ngikut saja. Tapi yang muktabar adalah ulama al-ijtihad. Mereka tidak mungkin bersepakat di atas dhalalah. Maknanya ketika mereka ijma' sepakat atas suatu hukum, pasti benar. Hak bukan dhalalah. Barakallahu fikum. Sehingga termasuk al-haq tolak ukur untuk menilai sesuatu dikatakan benar. Di samping Al-Quranul Karim, di samping hadis yang sahih dari beliau sallallahu alaihi wasallam, juga ijma'us salaf, ijma'un sahih, ijma'nya para salaf, ijma' yang benar, ijma' yang bersandar pada Al-Kitab wa Sunnah. Sehingga mengingkari ijma', ya, menentang adanya ijma' itu penyimpangan. Sebuah kesesatan, barakallahu fikum. Wahada wabih. Muncul pembahasan berikutnya. Apakah aqwal ulama, keterangan-keterangan dari para ulama juga merupakan tolak ukur untuk menilai sesuatu dikatakan benar, hak? Jawabannya barakallahu fikum fi tafsil. Fihi tafsil. Yang dibahas sekarang person ulama, beberapa ulama, bukan ijma'nya para ulama. Kalau ijma' jelas. Kalau person ulama, beberapa ulama, bahasa lain, bukan kesepakatan para ulama, bukan ijma'nya para ulama, maka hukum asalnya imma yusib wa imma yukhti. Mungkin benar, mungkin salah. Mereka basyarun, manusia biasa. Maqala masyhura dari Imam Malik rahimahullah menyatakan, kullun yu'khadhu biqawlihi wa yurad illa sahibu hadal qabr. Setiap orang diambil ucapannya dan ditolak ucapannya, kecuali penghuni kubur ini. Dan menunjuk makam Rasulullah SAW. Maka semata-mata qaul alim, qaul seorang alim dari kalangan ulama Islam dirinci. Dirinci. Apabila penjelasannya menukil nassul Quran, selesai, hakun. Bila penjelasannya menukil nassul hadis yang sahih dengan syarah yang benar, selesai, hakun. Ketika menukil ijma' para ulama yang sahih, ijma' yang mundhabit, selesai, hadza hakun. Dia seorang nakil saja, penukil saja. Ya, sama dengan ayat yang dibawakan, hadis yang dibawakan, ijma' yang dibawakan, selesai. Atau itu datang dari arahan pribadi, ijtihad para ulama una, arahan-arahan para ulama una, bimbingan-bimbingan para ulama una, maka dua keadaan. In kanat muwafiqatan lil haqqi qubil. Kalau bimbingan-bimbingan, arahan-arahan mereka, hukum-hukum mereka sesuai dengan Al-Quran, Sunnah, atau sesuai dengan ijma'nya para ulama, sesuai dengan itu semuanya, diterima. Ada hakun, perkara kebenaran. Tapi ketika bertentangan dengan itu semuanya, maka ditolak. ditolak ucapannya, ditolak pernyataannya, ditolak hukumnya, dikarenakan mukhalifah, menyelisihi al-haq. Kalau beliaunya seorangnya ma'ruf dengan sunnahnya, ma'ruf dengan ilmunya, maka ditolak pendapatnya, dimuliakan orangnya. Ingat, ditolak pendapatnya, dimuliakan orangnya. Ini dikatakan sebagai zaratul alim. Kesalahan seorang alim. Ketika dia seorang masyhur dengan ijtihadnya, masyhur dengan ulah, dengan keilmuannya, dengan kebaikannya, ketakwaannya, kesolehannya, sunnahnya, salah tetap salah. Dikatakan qauluhu khata, salah ucapan dia, dihormati ulamanya. Jangan diikuti kesalahannya dan jangan dihinakan ulamanya. Hakadza barakallahu fikum. Apalagi yang selain mereka dari kalangan umat manusia biasa, semuanya dihukumi dengan Alkitab, sunnah, dan ijma'nya para ulama. Barakallahu fikum. Inilah tolak ukurnya kaum muslimin, kaum mukminin dalam menilai sesuatu dikatakan hak atau batil. Ma'ruf atau mungkar. Sawab ataukah khata. Halal ataukah haram. Menggunakan prinsip ini. Barakallahu fikum. Wahada wawah. Ini prinsipnya al-sunnah wal jama'ah. Barakallahu fikum. Di sana khana fitina azakumullah. Ada prinsip-prinsip yang berseberangan dengan prinsip yang mulia ini. Ada timbangan-timbangan yang lain, tolak ukur yang lain untuk menilai sesuatu dikatakan benar. Mizan batil. Timbangan yang batil, tolak ukur yang batil. Barakallahu fikum. Sangat banyak sekali. Barakallahu fikum. Minha atau minhu diantaranya adalah ketika yang dijadikan sebagai patokan, sebagai tolak ukur, menilai hak atau kebatil adalah al-hawa. Hawa nafsu. Ini juga ada perincian sungguhnya barakallahu fikum. Maka kita rinci. Ini temanya antum pada kesempatan malam hari ini. Ini judulnya kemarin. Bila hawa nafsu dijadikan tolak ukur kebenaran. Gitu ya. Ikhwan fi din azakumul al-hawa. Makna asal al-hawa disebutkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu taala dalam kitab beliau Raudhatul Muhibbin di halaman 368 pada bab yang ke-29 dari buku ini fi dhammil hawa, menjelaskan tentang tercelanya al-hawa. Qala rahimahullah belum mengatakan dari buku tersebut. Al-hawa maknanya ialah mailut tab'i ila ma yulaimuhu. Kecondongan tabiat seseorang, kecondongan pembawaan dia, karakternya dia kepada sesuatu yang sesuai dengan dia. Beliau mengatakan wa hadzal mail khuliqa fil insan li darurati baqaihi. Kecondongan tadi, kecondongan kepada sesuatu yang sesuai dengan dia, memang diciptakan ada pada seorang insan untuk keberlangsungan dia. Watak pembawaan tipikal yang daruri pasti ada pada seorang insan supaya dia hidup di muka bumi ini. Fa innahu laula mailuhu lil mat'ami wal mashrabi wal mankah ma akala wala syarba wala nakah. Kalau minum misalkan, menikah misalkan, maka enggak bakal makan, enggak bakal minum, enggak bakal menikah, enggak bakal hidup dia. Sehingga semata-mata kecondongan itu tabiatnya manusia. Pasti ada pada manusia, bukan tercela, dan harus ada itu untuk keberlangsungan hidupnya dia. Condong kepada makan, kepada minum, menikah, mau makan yang ini, minum yang itu, menikah dengan perempuan yang demikian keadaannya. Harus begitu. Kalau tidak ada, ya tidak bakal makan, tidak bakal minum, tidak bakal menikah, tidak bakal hidup. Barakallahu fikum. Beliau mengatakan, فَلَا يَنْبَغِي ذَمُّ الْهَوَى مُطْلَقًا وَلَا مَدْحُهُ مُطْلَقًا. Maka tidak sepantasnya mencela al-hawa secara mutlak atau memuji secara mutlak. Kama annal ghadaba la yudhammu mutlaqan wa la yuhmadu mutlaqan. Sebagaimana amarah. Orang marah tidak tercela secara mutlak, juga enggak terpuji secara mutlak. Belum mengatakan wa innama yudhammu al-mufritu minan naw'ain. Yang dicela yang melampaui batas. Yang ifrat baik pada amarahnya atau pada hawanya, kecondongannya. Yang ifrat apa bobitnya? Beliau mengatakan wa huwa mazada ala jalbil manafi'i wa daf'il madar. Yang melebihi, yang melampaui batas mendatangkan kemanfaatan atau mencegah kemadharatan. Kalau hawa nafsu, kecondongan, keinginan yang semata-mata untuk mendatangkan kemaslahatan dia, kemanfaatan dia yang mubaha, menolak madharat yang ada, bagus, tidak ada masalah. Tapi kalau melebihi ini semuanya dikatakan madzmum. Dikatakan madzmum. Barakallahu fikum. Ikhwan fi din a'azakumullah. Dikarenakan keumuman orang-orang yang punya kecondongan, yang punya hawa tadi itu, menggunakannya untuk perkara-perkara yang melanggar syariat. Ya. Rata-rata pelakunya menggunakan hawanya untuk perkara-perkara mungkar. Memperturutkan seleranya, kecondongannya, menerjang semuanya yang haram, yang halal. Akhirnya kata-kata hawa ini konotasinya lebih umum digunakan untuk perkara yang jelek. Sehingga dikatakan hawa nafsu. Hawa nafsu. Sehingga sebagian ulama menambahkan dalam ta'rif di atas kata-kata khilafus syara'. Mereka mengatakan al-hawa mailu taba' mailu nafsi ila ma yulaimuhu khilafus syara'. Ada kata-kata khilafus syara'. Kecondongan seseorang, kecondongan nafsu seseorang, kecondongan dia kepada perkara yang sesuai dengan seleranya tapi menyelisih syariat. Ada kata-kata ini. Ini yang dikatakan al-hawa al-madzmumah. Hawa nafsu yang tercela. Khilafus syara'. Berarti kalau ada kecondongan seseorang kepada apa yang sesuai dengan dia dan itu sesuai dengan bimbingan syariat, tidak tercela. Tidak tercela. Kenapa? Dikarenakan wifqas syara'. Disesuaikan dengan bimbingan syariat. Dan ini yang dianjurkan dalam Islam. Hawa nafsu kita, seleranya kita, kemauan kita, kecondongan kita harus selaras dengan apa yang diinginkan oleh Allah Jalla wa'ala dan juga Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mencintai seseorang harus mengikuti Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita mencintai orang-orang yang Allah cintai. Kita mencintai orang-orang yang Rasul mencintainya. Itu namanya hawanya sesuai dengan syariat. Itu keimanan. Barakallahu fikum. Wa hakadha bughdul ashas. Benci kepada seseorang. Selera kita enggak suka sama dia. Kecondongan kita enggak suka sama dia. Kemauan kita enggak suka sama dia. Juga harus selaras dengan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kita membenci orang-orang yang Allah benci. Kita membenci orang-orang yang Rasul membencinya. Hakadha. Dipahami ya? Juga terkait dengan a'mal wa af'al. Sebuah ucapan, sebuah perbuatan, sebuah tindakan. Kita mencintainya, selera kita, kecondongan kita mencintainya. Harus dengan bimbingan syariat. Mencintai apa-apa yang Allah cintai. Mencintai apa-apa yang Rasul mencintainya. Sehingga hawa kita sesuai dengan bimbingan syariat. Barakallahu fikum. Hadza huwa. Al-Hafidz Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah ta'ala menjelaskan dalam bukunya Jami' Al-Ulum Al-Hikam ketika menjelaskan hadis yang ke-41. Ini hadis ada yang menghasankan, ada yang mendhaifkan. Rasul mengatakan, La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima jitu bihi. Belum sempurna iman seseorang di antara kalian hingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku datangkan dengannya. Hawa nafsunya ikut dengan Rasulullah SAW. Belum menerangkan wa amma makna al-hadis. Adapun makna hadis ini terlepas dari yang menghasankan dan mendhaifkan. Wal makna sahih. Fahuwa annal insana la yakunu mu'minan kamilal imanil wajib. Seorang insan belum dikatakan mukmin yang sempurna iman yang wajib. Hatta takuna mahabbatuhu tabi'an lima jabihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hingga kecintaan dia dikatakan mahabbah, hawa nafsunya terkait dengan kecintaan mengikuti apa yang dibawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik perintah atau larangan. Fayuhibbu ma amara bihi wa yakrahu ma nahaa anhu. Maka dia mencintai apa yang Rasul perintahkan. Dia membenci apa yang beliau larang. Sudah azan ya? Sudah azan? Baru azan? Alhamdulillah baru azan. Ila akhir kali panjang ya ikhwan. Ini dikatakan al-hawa al-mahmudah. Hawa nafsu yang terpuji. Tanda keimanan. Tanda kesempurnaan iman. Ketika hawa nafsu kamu sesuai dengan bimbingan syariat. Engkau mencintai, engkau membenci. Sesuai dengan bimbingan syariat. Orang yang kamu cintai, dicintai Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang kamu cintai, dicintai oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga terkait dengan masalah kebencian. Apa yang kamu inginkan, seleranya kamu terkait dengan perkara duniawiya, apalagi perkara dinia, sesuai dengan bimbingan syariat. Maka ini terpuji, barakallahu fikum. Tanda keimanan. Tapi ini jarang. Yang umum ketika dibawakan al-hawa atau hawa nafs, itu keumumannya madzmumah, tercela. Dikarenakan kebanyakan orang realitanya memperturutkan hawa nafsunya, memperturutkan kecondongannya untuk perkara-perkara yang khilafus syara, yang berseberangan dengan syariat. Sehingga dikatakan hawa nafsu Itu langsung konotasinya adalah hal-hal yang berseberangan dengan syariat. Barakallahu fikum. Nah, akan kita rinci insyaallah taala apa saja yang termasuk dalam kategori hawa nafsu yang tercela. Barakallahu fikum. Pada as-shalah insyaallah taala. Insyaallah taala. Sementara cukup. Barakallahu fikum. Walhamdulillahirabbil alamin.